إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yaitu kenikmatan keislaman. Yang bergandengan dengan keislaman, Allah berikan kenikmatan ukhuwah di antara kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memerintahkan kita untuk selalu mengingat kenikmatan tersebut dan mensyukurinya dengan lisan dan dengan amal dan juga dengan hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, yang kalian dulunya bermusuh-musuhan dan bertikai, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, juga yang kedua kalian tadinya berada di pinggir jurang neraka, kemudian Allah selamatkan kalian. Maka nikmat keislaman menyebabkan kita selamat dari api neraka. Nikmat keislaman menyebabkan kita mendapatkan nikmat ukhuwah dan persaudaraan. Yang tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari nikmat keislaman dan ukhuwah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka syukur kepada Allah, dalam rangka kita mensyukuri nikmatul ukhuwah, hendaklah kita memuji Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Diyakini dalam hati bahwa itu semua dari Allah. La anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walaupun engkau mengeluarkan modal sepenuh bumi untuk menjinakkan hati-hati mereka, ma allafta baina qulubihim, engkau enggak akan bisa menjinakkan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka. Di lisan kita bersyukur alhamdulillah, di hati kita meyakini bahwa itu bukan bihaulina, wala biquwwatina, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi Allah yang memberikan kenikmatan tersebut. Allah yang allafa baina qulubihim, Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka. Mengapa Allah memberikan kenikmatan begitu besar? Karena kita berpegang dengan keislaman. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Keislaman dengan makna yang rinci, berpegang dengan agama Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah, mengikuti pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah dengan lisan, setelah dengan hati bahwa itu dari Allah, maka hendaklah termasuk syukur kepada Allah. Jagalah persaudaraan, jagalah ukhuwah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dalam keadaan Rasulullah sallam menyatakan, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Kata Nabi, manusia yang paling dicintai adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslim. Dan termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal adalah memasukkan kegembiraan kepada saudaranya sesama muslim, memberikan sesuatu yang menggembirakan mereka. Awayakshif anhu kurabahu, atau menyelesaikan kesulitan saudaranya. Awayakdi anhu dainan, atau membantu menunaikan hutang-hutangnya. Awayatrudu anhu ju'an, atau membantu menghilangkan rasa laparnya. Wala an amsiya ma'a akhin fi hajatin, ahabu ilayya min an a'tika fi hadal masjidi syahran. Sungguh, kalau aku berjalan bersama saudaraku sesama muslim untuk membantu hajatnya, lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjid ini satu bulan penuh. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ammas salah wa'tikaf, adapun salat dan i'tikaf, fali nafsihi, maka itu untuk pribadinya. Tetapi ini untuk orang lain, membantu mereka. La an amsiya ma'a akhin fi hajatihi, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantunya menunaikan hajatnya, sungguh lebih aku sukai daripada aku beriktikaf fi hadal masjid. Ayu masjid, Masjidin Nabawi, masjid yang masya Allah, yang amalan di dalamnya dilipatkan sekian kali lipat. Tetapi dikatakan lebih aku sukai berjalan bersama saudaraku. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu, siapa yang bisa menahan amarahnya, niscaya Allah akan menutup aibnya. Wa man kadhama ghaydahu, dan siapa yang menahan emosinya, walau syaa an yumdhiyahu amdah, padahal dia mampu, kalau dia mau lampiaskan kemarahannya dia bisa, tetapi dia tahan. Mala Allahu qalbahu raja'an yaumil qiyamah, Allah akan penuhi hatinya dengan harapan nanti yaumil qiyamah. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayya' lahu athbatallahu qadamahu yawma tazillul aqdam, siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk membantu menunaikan hajatnya sampai selesai urusannya, Allah akan kokohkan kakinya nanti di hari ketika kaki-kaki manusia tergelincir, yakni yaumul qiyamah. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amal, ketahuilah akhlak yang jelek akan merusak amalan, akhlak yang buruk akan merusak ibadah. Kama yusidul khallal asal, sebagaimana cuka akan merusak madu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk menjaga persaudaraan dan untuk mengetahui hak-hak ukhuwah, bahwa memenuhi hajat saudaranya, membantunya, menggembirakannya, membuat mereka senang hatinya, itu termasuk hukuk min hukukil ukhuwah, dan itu termasuk syukran lillah, bersyukur kepada Allah karena kita mendapatkan nikmah azimah yaitu nikmatul ukhuwah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah hadis yang hasan yang dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, kita juga mendengar hadis yang juga sahih, bahkan lebih sahih. Wa huwa ma akhrajahu Muslimun fi sahihih. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man naffasa an mu'minin kurabahu min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan kesusahan saudaranya seorang mukmin di dunia, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya, Allah akan lapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan yaumul qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memberikan kemudahan untuk seorang muslim, maka niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya seorang muslim, maka niscaya Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Allah akan menjaga dan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ukhuwah nikmah 'azimah, dan itu adalah mauhibah, itulah pemberian dari Allah, tidak bisa direncanakan, tidak bisa diatur oleh manusia, dipaksakan oleh hizbiyun tetapi tetap gagal. Diupayakan oleh kaum sufi untuk memaksakan ukhuwah atas sekian banyak manusia, tapi tetap gagal, tidak berhasil. Persatuan yang mereka buat hanya persatuan semu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka seakan-akan bersatu, tapi hati mereka centang perenang, hati mereka berjauhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ukhuwah min Allah Ta'ala. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaupun engkau mengeluarkan modal sebesar apapun, sepenuh bumi ini, sepenuh dunia ini, engkau enggak akan bisa menjinakkan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang allafa bainahum. Maka ingatlah, sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah jaga apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membuat kemudahan, memberikan kelapangan, membantu untuk menyelesaikan kesusahan-kesusahan saudaranya, niscaya Allah akan memberikan kelapangan dan kemudahan dari kesusahan-kesusahan nanti yaumul qiyamah. Dan siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesusahan, maka Allah akan berikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menjaga aib-aib kaum muslimin, menutup aib saudaranya, maka niscaya Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ikhwani fidina azakum wa nasallaha ta'ala ayahdiyana wa yahdiyahum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma aslih ahwal al-muslimin, Allahumma aslih dhata bainahum wa wahid kalimatahum, Allahumma arfa' anna al-bala wal-wabaa wa sayyi' al-asqam, Allahumma shfi mardana wa mardal al-muslimin, Allahumma shfi mardana wa mardal al-muslimin, Allahumma alif bayna qulubi ahli as-sunnah, Allahumma alif bayna qulubi as-salafiyyin, Allahumma wahid kalimatahum wa aslih dhata bainahum, Allahumma aslih walata umurina, Allahumma ij'al hadha al-balada baladan aminan mutma'innan ya'tiha rizquha min kulli makan, waj'alna min ash-shakirin. Allahumma thabbitna 'ala at-tauhid was-sunnah, Allahumma thabbitna 'ala ad-da'wati as-salafiyyah, Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik على محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.